Wujudkan harta sepencarian. Wujud. Dengan dua cara. Yang pertama, bini kerja, laki kerja. Bulan-bulan, bini bulan ni, bini kadang, bini beli kipas, laki beli meja. Bini beli alas meja, laki beli sudu. Lah, bini beli sodek, laki beli beli senduk. Bini beli peti sejuk, laki beli tibi. Nah, ni beli stekar, ni beli lembek. Ni beli katil pula, ni beli batang kolek. Nah, kalau lama kau banyak, kalau lama kau banyak. Kan umur kita kalau lama kau banyak kan? Nah, daripada kita duduk kan kosong. Betul tak? Lepas tu ahli barang umur lah. Daripada rumah, tuhuk tong je. Barang duduk lah rumah. Nah, kalau kita tuhuk tong, kotok je. Ni walik kalau sayang kau, sipang juga kotok-kotok. Jadi bila lama-lama, ada capu laki dengan bini. Dia punya harta, faham tak? Itu dipanggil harta sepencarian. Ha ni bayar kereta ni, bayar rumah. Ha ni bayar baki pitu ni, beli. Ha ni bayar tukang gini pula. Nah, kalau gitulah, dia panggil harta sepencarian lah tu. Jadi bila berlaku perceraian atau kematian, maka kena nilai. Hak bini beli mana? Kena ada senara. Nah, laki beli tanah, beli kereta, beli pagar, beki dapur, sudu 15 kali beli, alas meja 113 kali, meja makan 16 kali. Nah, bini pula waktu pergi senara dia. Hak tu boleh ke laki belaka. Hak bini pula, sudu, sondek, ajinan motor, buruh jambang 3. Nah, mesin basuh, mesin jahit. Nah, perakat tikus 3. Nah, jadi boleh ke bini. Dah ada resik tak? Kalau dah lama gitu, ada tak? Ada kita tanda tak? Tak ada tak? Bila tak ada, ulama' kata tasamuh. Guna? Bagi dua nilai. Faham? Lebih kurang halal beralah. Faham lagi? Eh? Nilai sekema dengan tali besin, dengan CD, dengan video, dengan dengan lasir, dengan tu, dengan ni, ni. 15,000 bagi dua. 7,500 seorang. Faham? Ha. Yang kedua, harta sepencarian gini. Bini duduk di rumah, menjaga segala kebajikan suami. Suami je cari duit. Bini masak nasi, basuh beranak, basuh rumah, gosok baju laki. Habis nyewat belaka. Faham? Dan tidak dibayar gaji bulanan. Maka ada harta sepencarian. Sebab asal rapuah, dia boleh minta gaji basuh baju laki, masak untuk suami, sapu rumah. Semua boleh minta gaji. Nah, balik sekarang minta dengan laki kita. Faham? Hukumnya wajib kena beri. Bang, ni tau senaga hak bulan lepas, bulan 5. Gosok baju 8 kali, RM9.50. Nyapu 19 kali, RM15.50. Masak 28 kali. 2 hari je tak masak, RM280. Kalau ni RM1,000, bolehlah RM3,000-4,000 sebulan. Faham? Kerana itulah sebenarnya. Kerana orang puan, tak wajib masak, tak wajib basuh, tak wajib jahit baju laki, tak wajib gosok baju suami. Tapi bila suami suruh, menjadi wajib. Dan wajib atas suami membayar upah. Ha. Tapi kita tak tahu bak ni tak? Ha, tak boleh kepeng. Ada muka mu. Ha. Lepas tu rupang ni tak cukup dah. Wih 1,000. Kurang-kurang 2,000. Faham? Ha, sebulan, mek 2,000. Nah, pasal apa? Dia tolong kita banyak benda. Nah. Ha.